Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi huwal ahad al-wahidu sumadu yahdili rasyad bi khairi khalqika syafi'il imami ya rabbana sholli alaihi sallim ya ayyuhal ghaisu salamullah alaika rabbini bi'idhinillah wandur ilayya sayyidi binadruh musillati lil hadratil aliyah amma ba'd. Al-Mukarramun, para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqouli alhamdulillahi rabbil alamin, karena yang mana pada siang hari ini kita bisa melaksanakan pengajian rutin 2 minggu sekali dalam keadaan sehat walafiat tanpa sesuatu halangan apapun. Kedua kalinya semoga sanjungan sholawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tundanya kepada para wali-wali Allah min awalihim ila akhirihim, khususun hadrati husada zaman wa a'wanihi wa syairi awliya illahi radiyahu ta'anhum, dengan harapan semoga beliau yang kami sebut di atas tadi memberikan doa restunya kepada kita, memberikan jangkungan, bimbingan, imdadnya, sehingga kita dalam melaksanakan tugas hidup ini kita benar-benar orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan pada siang hari ini kita ngaji dulu mujadai kari. Dan tak tahu, lalu aja lah mujadanya belakangan. Tapi apapun yang terjadi, kita mari mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pengajian pada siang hari ini muga-muga kemawon dipunparingi hidayah, sehingga kulo ato-ato nyempatno waktu ngaji iki dadi ilmu sing manfaat. Amin. Selain iki, dalam pengajian ini dan mujadahnya ini ada beberapa saudara kita yang sedekah. Ini kepada Bapak Hari dari Pandaan untuk keluarganya dan usahanya. Kedua dari Bapak Sucipto Jombang, diperuntukkan untuk keluarganya, usahanya sekalian, khususon ini nggih, muga-muga kemawon anggen kula njenengan sedaya andil dalam perjuangan ini. Gedung tempat kita digembleng rohani kita, muga-muga ila yaumil kiamah langgeng ono penerusi terus untuk membimbing hati umat masyarakat ini, hadirin. Sebab lek kula njenengan mujahadah tok ndak digembleng rohaninya, ini masih jauh banget. Tapi alhamdulillah Gusti Allah ngersakno kula njenengan punya gedung, yang mana gedung ini bukan milik saya, ya bukan miliknya Mas Uci, bukan anak saya ya gak marisi, putranya Mas Uci ya gak marisi. Ini sampai dino kiamat miliknya Mbah Yai untuk perjuangan wahidiyah. Kita mau meneruskan perjuangan ini apa tidak, hanya saja hadirin. Oleh karena itu, ya mari kita guyup sehubungan dengan hal-hal yang kurang paham masalah gedung. Ini saya cerita sedikit dalam pengajiannya. Awalnya gedung ini saya diberi tanah oleh Mas Anwar. Ya maaf, pengajian saya terangkan supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman sehingga menjadi hal-hal. Jadi waktu itu Pak Anwar itu punya masalah, saya dimintai tolong. Setelah selesai, dia matur, Pak Heru minta apa? Belikan tanah saya. Saya itu datang membawa uang, saya beli kepunyaannya Bu Ajis. Setelah selesai, Mas Anwar, gimana Mas Anwar? Gimana Pak Heru? Belikan, ini saya berikan untuk waktu dia. Akhirnya berangkat ke Layono, jadi tak belum, karena diberikan pada saya. Akhirnya saya mau nyuruh menghibahkan ojok sampai naik. Golek ru aku sing menghibahkan kok gak enak Mas Anwar aja. Dipaksakan akhirnya mati. Awalnya begitu. Setelah itu kami supaya cepat untuk bimbingan rohani juga banyak dibantu oleh teman-teman sehingga terjadi seperti ini. Hadirin Bang Kadirat, ini dengan Pak Sidik waktu itu. Ini di Mas Anwar dan Mas Sidik. Jadi hadirin, mari kita doakan beliau berdua dan semua yang andil dalam perjuangan, baik iku sing mujahadah atau ikut ini, muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari yang sedekah tiap 2 minggu sekali yang pada siang hari ini juga Bapak Hari sekeluarga, Bapak Sucipto sekeluarga dan Bapak Slamet, muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu wa baka wa rubbini wa laisa liya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tuwa pada warubini wa laisa liya sayyidi siwaka ma intaruta kuntu syakson halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tuwa pada warubini wa laisa liya siwaka fa intaruta kuntu syakson halika. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'iznillah wandir ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'iznillah wandir ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'iznillah wandur ilayya sayyidi binadruh musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Meneruskan pengajian yang lalu, didawuhkan khairu ayyamika. Niki kula ulangi. Dadi sebaik-baik saapi-api dinomu. Mulai lahir sampai mati. Sak bagus-baguse waktu sing kuwi lakon. Ya mulai lahir cower nganti mati. Apa sing paling bagus? Didawuhkan wonten ing mriki yaumun tashhadu fihi rabbaka. Jadi dipun dawuhaken sak bagus-bagusi waktumu, sak bagus-bagusi hari yang kau lakukan sampai ajal kula datang, yaitu di mana yaumun ing mongko, yaitu ing dino iku utawa waktu itu, di mana tashhadu fihi rabbaka, harimu itu, waktumu itu, kamu sadar ono ngersani Gusti Allah. Niki dawuh pengajian yang lalu. Tapi sejelek-jeleknya ya begitu juga. Sakwali sarru ayyamika, jadi saelek-eleke waktumu, saelek-eleke dina sing kuwi lakoni. Iki bahasa bebasnya ngaten. Mulai lahir sampai mati, hari terjelek bagi kamu. Apa itu? Yaumun la tashhadu fihi rabbaka, yaitu di mana hari itu engkau gak sadar ono ngersani Gusti Allah. Awakmu gak iso madhep ono ngersani Gusti Allah. Diparingi rezeki kowe lali karo Gusti Allah. Niku jenenge diparingi urip lali lek urip niku titipane Gusti Allah, malah rumangsa urip dhewe. Diparingi ujian lali lek ku ujiane Gusti Allah, kok malah ngersu lo. Yo dino itulah yang baik bagi kamu selama kau hidup. Ini pengajian yang lalu. Ini didawakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, saat itu kiai-kiai, ulama-ulama atau sahabat ditanya, hari yang baik itu apa? Banyak. Hari Nahr, yaitu hari kebebasan, di mana tanggal 10 Dzulhijjah. Banyak. Hari malam hari raya, hari di Arafah, banyak sekali. Tapi Sayyidina Ali tidak begitu. Justru dino sing paling bagus, paling manfaat bagimu, yaitu ing endi kuwi ana ing dino iku dada atimu madhep ana ngersanipun Allah. Walaupun kamu diuji melarat, tapi melaratmu iku dadekno madhep ati. Iso nelongso nang Gusti Allah, merasa kecil di hadapan Allah. Diuji mampu, mampu kula jenengan iki dadak madhep ati. Rumangsa bukan milikku, ini ujiane Allah. Hadirin yang saya muliakan, inilah kelakuan sing dilakoni para wali-wali ni Gusti Allah. Menane para wali niku disingitaken hari. Dan kebanyakan wali-wali ni Allah sing jago. Sing jago niku sing tingkat jenderal. Niku senantiasa niku dipendem dalam-dalam di bumi kesamaran. Al-humul, kata-kata al-humul itu samar, bumi kesamaran. Tapi ya itu tadi, seperti pengajian yang lalu, wah aku tak pakan elek ngaji kau santok supaya aku dianggap wong samar. Nah, itu namanya menipu Tuhan itu. Bukan itu maksudnya. Dipendem ke dalam bumi kesamaran itu, dia tuh menanam dirinya itu dari pengetahuan bilah. Bah itu pakan serbanan, bah itu pakan gomis, apakah pakan biasa. Yang penting itu ditutupi karo ilmu bilah, sehingga gak muncul perasaan ati itu. Sing maca elek gak rumongso wis tawaduk, sing maca apik gak rumongso lek wis duwe kedudukan tinggi. Jadi gak dipendem teko kesamaran lahir, tapi sing dimaksud iki dipendem karo kesamaran kabeh gumeke Gusti Allah. Walaupun kulo panjenan puji itu hakikate pujiane Allah, walaupun kulo dinyek kancane iku hakikate ujiane Gusti Allah. Apapun di dunia, dunia bukan tempat untuk panen, tapi dunia adalah tempat ujian. Ini hadirin. Nah, kulo njenengan wis ngono apa durung? Kula panjenengan donga haji, kula bangga dengan hajinya. Merasa hajinya itu wakuf kepada Allah. Kula panjenengan mujadah mempeng merasa wakuf apik. Perasaanmu apik di hari itu, itulah yang disebut syarru ayyamika, saelek-eleke dinamu. Nek kuwi ngaku-ngaku wong kabeh iku kagungane Gusti Allah, kok kula njenengan rumangsa mampu, gitu loh. Ayo, lanjutan ya apa? Lanjutan rumah so mampu nopo mboten niki, gitu serah. Lek panjang rumah so wakus apik, yo sak kolo panjang rumah so apik, yo iku dino paling elek bagimu. Karena wong gumek Gusti Allah sing paling bagus kok kula njenengan rumoso apik ngene maksude. Ini. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini hadirin Pak Kadir. Mari kita perhatikan ini pengajian yang lalu. Maka didahulukan lagi. Fakulu nafasin hasola min ghairi dilalatil ma'rifati wa isyaratit tauhidi ala bisyaratil iztirori fahuwa mayyitun. Ini didahulukan. Jadi le ono uang urip melebu metunin ambean, jenengan kan tu, napas niki nikmat no pembuatan. Jenengan diendek ambean karo Gusti Allah sak menit atau setengah menit mandek melaku. Mengi niku nek penyakit napas niku, penyakit no pembuatan niku penyakit singgoh yang ngatain sulit niku. Berarti katus pun niku enggak iso napas niku. Lho dadi ambekan niku menawa nikmatnya Allah sing kula panjenengan gak pernah mensyukuri. Nate kula panjenengan mlebu metune napas niku panjenengan syukuri. Sebab menungso iki lek gak ono mlebu metune napas mati orang itu. Coba panjenengan gak ono mlebu metune ambekan mati orang itu. Tapi di sini didawakan fakulu nafasin. Setiap ambekan wabeh ambean mlebu metune ambean hasolamin ghairi dilalatil makrifati. Jadi mlebu metune ambean iki mboten duduno, mboten membuahkan eling sadar ana ngersani Gusti Allah. Jadi mlebu metune napas niku kula panjenengan masa bodoh gak ngerti lek iku nikmat. Gak tahu disyukuri belas, yo gak tahu dipikir, gak tahu ditafakuri. Hasolam min ghairi dilalatil ma'rifati. Dadak lo pancen gak ngerti lek mlebu metune iku teko Allah. Ya sedhi sadari mawon, paling ngertine lek mangan enak bismillah alhamdulillah, oleh rezeki alhamdulillah, tapi mlebu metune napas iku lo lali lek iku teko Allah. Terus gak sadar nang Gusti Allah, gak rolilah, gak bila. Dadi mlebune napas iku mlebu metune napas pancen masa bodoh gak tahu disyukuri. Wa isyaratit tauhidi. Selain kelonjenan ki lali oleh mlebu metune ambekan iki lek ditulungi Gusti Allah niku minangka tondo-tondone urip, dadak kula panjang lali mlebu metune napas gak dipun syukuri ana ngersanipun Allah, mlebu metune napas gak sadar ana ngersanipun Allah lan gak ngerti iki isyarat tauhid sing tenanan. Jadi mlebu metune pas napa kok panjane lu kambang ngerti ya Allah iki Allah sing maha hidup aku mung diparingi kehidupan karo Gusti Allah hayyun bihayatilah nek ngono aku urip tandane urip mlebu metune napas ya Allah krasa nek ngono kula niki mati sing nguripaken kula nggih panjenengan akhire atine madhep ana ngersanipun Gusti Allah niku jenenge wa isyaratit tauhidi ala bisyaratil ittirari. Terus pundi? Terus kaya ngoten niku kula panjenengan iki gak otomatis, atine gak otomatis, mlebu metune napas lali wis lali blas. Masih salat, gak iso salat jenengan lek anu ambekan. Lah lek kaya ngono kula panjenengan dijarno terus. Fa huwa mayyitun. Mongko kula panjenengan panjenengan iki napas sing gak manfaat disebut fahuwa mayyitun lan iku kabeh adalah mayit gak ono manfaati. Dadi mlebu metune napas kula panjenengan gak manfaat blas ana kersane Gusti Allah. Luar biasa peringatan ini. Mulane kula njenengan wis rumangsa bener, rumangsa wis wiritan, rumangsa wis mujada, nol lek mlebu metune napas niku kula panjenengan lali lek teko Allah. Kan ngoten to? Paling panjang alhamdulillah mujada, alhamdulillah wis iso salat, alhamdulillah api. Tapi mlebu metune napas lali, gak tau di alhamdulillahi, yo gak tau diilingi, yo gak tau disadari. Gak ono isyarat tauhid, gak ono isar oleh klo panjang iki, iki kabeh gumeh Allah, lek ono aku iki gak ono napase, berarti aku mati. Dijabut napasku, berarti aku mati. Oleh ono paringi Allah, uripku diparingi urip Allah. Hayyun bi hayatilah. Ayo. Lah lek wis kaya ngoten, fa huwa mayitun mongko iku kabeh termasuk napas sing gak manfaat, sebab gak manfaat disebut mayitun. Mayitun iku berarti mati, wong mati mesti gak ono manfaate. Berarti napas jenengan kaya napas sing wong mati gak manfaat. Lah lek wis kaya ngono, wa sahibuhu lan wong sing duwe napas kala wau, wong sing diparing nafas mlebu metu nganti mati, oleh mlebu metune nafas nganti mati gak tau eling, mas'ulun anhu, besok dimintai pertanggungan jawab kalian Gusti Allah. Kuwi tak paringi mlebu metune nafas kon gawe apa? Kue tak paringi mlebu metune napas, nyalek awale awak iso urip lek gak tak kei ambekan. Ngerti ya lek sing nguripno iku aku, lek kula panjang gak sadar kaya ngutun. Wasohibuhu sing duwe napas kala wau, mas'ulun anhu, mas'ulun iku berarti dimintai pertanggungan jawab wong iku mau. Berat sekali, besok lebih-lebih ono di dino kiamat ditanya ambekan kula panjenengan. Thumma latus alunna yauma izin anin na'im, kemudian semua nikmat termasuk ambean sing kaya ngeten iki dimintai pertanggungan jawab. Hadirin, dasar utawa dawuh niki pokok ana uang syukur iso nyambut gawe, pokoke urip gak mungkin wong iso nyambut gawe lek mati. Berarti sing paling pokok niku syukur utama niku urip niki. Nah terus pundi kula panjenengan iso mensyukuri sing liya-liyane kalau syukur dihidupkan oleh Allah niku kula panjenengan lali. Kaya-kaya urip-urip dhewe. Ini bahaya sekali ini. Aku poso syukur nang Allah. Kalau kula panjenengan gak ngerti kalau kita hidup ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan. Jadi kalau panjang ini ngerti kabeh, oleh ngono aku iki diuripno karo Gusti Allah, berarti apa sing ana ing jerone urip, apa sing ana jerone uripe menungso, apa tandane urip niku adalah keluar masuknya napas. Ayo dicetak encek nggih. Tandane lek kula panjang iki diuripno diberi ambekan kali Gusti Allah. Lek ambekane dijupuk mati, tidak ada manfaat, tapi mati wis. Jadi tandane kula njani urip lan diuripno ini dikei tondo berupa mlebu metune nafas, berarti berfungsinya paru-paru. Dari paru-paru berfungsi ke lever hati, di situ melewati hati, dari hati langsung ke jantung alat pemompa darah, dari tiga alat-alat komponen sing ono jeruni awak, ini berfungsi sebab ono ambekan. Lulek wis menungso dipun paringi mlebu metune nafas, lan iso ambekan, baru cukul opo sing di jeruni urip. Wakiri iso sekolah, akhirnya iso usaha, sing usaha dadi sukses sebab krono ono ambean. Kalau ono ambean gak iso usaha. Akhirnya kula panjang dikai sehat krono ono napas, karena tidak lemahkan lebaran sehat napas dipundut. Kula panjang diuji loro sebab juga ono napas ono ambean tondone urip. Lu akhirnya cukul opo sing di jerune urip napas kula wau, piro piro ujian sing kula panjenengan trimo. Jadi ujiane menungso iku gak entek-entek selagi ini napas niku dijupuk. Mulane kula panjenengan Gusti kula kok jenengan uji, mumpun diuji kula iku padha karo wong njaluk mati niku. Wong ujian niku ana iku selagi ini napas iku mlebu metu kok. Nggih. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi setiap saat, setiap hari, iki ono urusani Gusti Allah. Maksudnya selaginya masih ada ambekan, selaginya ada napas, dikunu pasti ada ujian. Berani hadirin, kalau perhatikan, lah sehubungan dengan ambekan kalau wau, napas kalau wau. Nah ini kudu bernilai ajaran, bernilai ilmu. Jadi lila aku iso nyambut gawe krono iso ono napas. Oh supaya napas kumanfaat, aku lek ngono nyambut gawe bismillah ngelakoni perintah Gusti Allah. Walaupun kerja berat terhitung ibadah. Sambil kerja ati kroso sing gerakno aku nyambut gawe sing maringi rezeki iki Gusti Allah. Aku kejar dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga, tetap rezeki ada batasnya. Akhir kula panjang tidak ngoyo sebab kroso lek iku sing ngatur iki Gusti Allah. Mulane kula jenengan nek setiap napas niki mboten sadar teng Gusti Allah, akhir perbuatan yo melok gak sadar dipun dawaken kali Syekh Shahal At-Tustari. Kullu fi'lin ya'aluhul abdu bi ghairi tida'in ta'atan. Jadi segala perbuatan, kullu fi'lin, fi'lin itu perbuatan, af'al, kullu semua, kullu artinya semua, semua perbuatan, perbuatan apa wae, apa perbuatan panjang sholat, apa perbuatan ngaji lunggung ngriki, apa kula panjang perbuatan diuji enak, apa diuji gak enak, akhir panjang ikhtiar, usaha, iku disebut kullu fi'lin, af'al perbuatan. Kullu kuwabeh kabeh. Lho apa perbuatan, semua perbuatan yang dimaksud? Yal aluhul abdu bi ghairik tidak into'atan. Sing seorang hamba semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang kawula bi ghairik tidak intoatan, sing gak ono nilai toat oleh budal, oleh berbuat gak lila, maksudnya gak lila gak krono Allah. Oh nyambut gawe aku cek sugih, aku tak ikhtiar cek gak kalah karo kancane. Waku tak mujadah sing mempeng supaya rezekiku gede, gak ono lilahe, paham nggih? Waku tak ngaji, tak lungo kaji cek munggah swarga, lali lek iku lilah krana Allah. Lan lir rasul oleh tandang gak nderek Rasulullah, gak ono syariati, yo gak rumangsa lek makmum Kanjeng Nabi. Niku jenenge bi ghairi utawa bi ghairi iktidain. Dadi tanpa nglakoni niku wau manut istilah tidak itu manut Gusti Allah dari tuntunan Rasul. Taatan baik itu yang taat melalui ketaatan utawa sing blablu sing gak taat karena au maksiatin utawa perbuatan sing maksiat. Terus perbuatan maksiat ya apa iku? Maksudnya perbuatan maksiat itu andekan panjenengan dipun milih perbuatan yang paling berat, ambil resiko yang terkecil, contohnya ngoten. Kalau ndak ini saya akan bahaya. Terus nyimile lek wis pas elek, lek iso ojo dipilih, tapi kalau ndak ada jalan, pilihlah yang terkecil resikonya. Terkecil resikonya. Nah, ini hukum darurat maksudnya. Karena au maksiatin atau sing dilarang tapi darurat. Fahuwa aisun nafsi. Lek ono uang ngelakoni perbuatan, semua perbuatan ini ya, terus gak didasari lilah, gak didasari ngelakoni perintah Gusti Allah, gak dipun dasari nderek tuntunani Rasulullah, fahuwa aisun nafsi. Iki disebut penghidupannya tadi menjadi aisyun nafsi. Maksudnya aisyun nafsi yaiku panganane nafsumu. Dadi lek ana wong lakoni perbuatan tirakat, wis tirakat aku cek dadi wali. Aku tak tawaduk cek dianggep wong mulya. Aku tak mujadah lek wis mujadah uripku cek enak. Aku tak salat bengi supaya aku iso slamet dunyo akhirat. Iku kan apik to? Aku tak wiritan supaya aku diangkat dadi wali. Lali lek iku mang lakoni perintah Allah. Iktidain kalau wau dadi iktidain taatan. Dadi lali lek kalau wau nglakoni perintah Allah. Gak manut iku tuntunan Allah. Dadi gak duwe rasa lila. Contone nggih. Aku tak lunga haji. Engko lek lunga haji iku lek mabrur laisa lahu jaza ilal jannah kanuk balesane kejaba swarga. Wah, aku tak lunga kaji sebab dosa di sepura kono ngene swarga sak rakaat sembayang ana ing Masjidil Haram padha karo 100.000 di masjid lain. Aku tak budal. Lali lek niku mboten lila. Mboten niat krana Allah, niate mengono tok. Dan seterusnya, apa kata Dawud? Fahuwa aisyun nafsi. Wong iku, mongko wong iku kabeh iku panganani nafsu, senengani nafsu lek kaya ngoten iku. Ayo, kelenjenan ya apa? Aku tak wiritan, lek wiritan lembaran dua kali aku kok iso sabar. Wis tak nyiap wiritan cek iso dadi wong sukses, iku panganani nafsu. Seweneng nafsu ya wong kaya ngono. Tapi lek dipun tutupi karo lillah, apa kok ngono? Wis sing penting aku nglakoni perintah Allah. Aku gak kuat lek gak ditulung Allah. Wis opo jari Gusti Allah ngetrapno nol, merasa ndak mampu. Bismillah krono Allah nderek tuntunane Rasul, nderek bimbingane Gusti Allah. Nafsu niku mutah mangan wong sing kaya ngene iki. Mutah gak arep nafsu. Tapi lek gak lila walaupun mujate jeduk, sundul langit metu kramate. Wahwa aisyun nafsi. Mongko iku kabeh adalah panganani nafsu. Dilek karo nafsune, dijunjung karo nafsune. Awakmu saiki bagus, akeh wong padha hormat, dungamu mandi, wong nganggep awakmu wong sing kramat. Jari nafsu panjenengan kula dijunjung, akhire timbul bangga, bangga, bangga, baidun. Aduh marang Gusti Allah, lam yaddat minallahi buddha. Gak tambah cedek Allah nyesani Gusti Allah, tapi tambah aduh. Lan iki hadirin. Nah sebaliknya, wa kullu fi'lin yaf'aluhu bil iktida. Ya apa maksudnya? Jadi le ono segala perbuatan, perbuatan opoe sing dikerjakan manut iktida. Maksudnya manut ngetapno ilmu lillah. Dalam akhir dia kan diketerangkan enggak lillah, masih nambut gawe nang pasar niat lo lillah. Bismillah niat karena Allah. Panjenengan pakaian api, pakaian nutupi aurat, bismillah niat lillah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pakaian wis niat napa durung? Apa cek ganteng, cek ayu, cek pantas apa karena Allah? Lek karena Allah pasti itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Ngaji wae karena Allah apa karena cek gak ono apa-apane wis terserah. Jadi semua kullu fi'lin yaf'aluhu bil tidak. Jadi kuwabe perbuatan kullu fi'lin ya, jadi kuwabe perbuatan iku dadak nurut perintah Allah. Kuwabe didasari lillah. Kowe mujadal apa? Oh, kula mujadal lembaran apa? Oh, kula mung nderek nglakoni perintah Allah, nderek tuntunane Rasul, kula nderek tuntunane Mbah Gusti Adzama. Wis kula ngeten Mbah gak krana apa-apa. Wis sing penting krana Allah, kabeh niku dipun kendhaki Allah. Fahuwa adabun nafsi. Itu azab azabun nafsi bukan adab. Lek adab tata krama. Lek ana wong perbuatane niku dadak lillah. Ati budal nyambut gawe, oh, aku durung niat ya Allah. Kula niat nyambut gawe gak golek dunya, tapi niat nyambut gawe krana Allah. Engko dunya ya diparingi dhewe. Di tengah dalan karo jabatan karo lillah. Lillah krana Allah. Bilah rumoso ditulung Allah. Lek ana wong perbuatane kaya ngono, wa kullu fi'lin yaf'aluhu bil ittida. Jari ini dipun jawakan wonten kitab niki, wong sing koyok ngunu niku, orang yang memiliki hati seperti itu adalah azabun nafsi. Sing koyok ngunu niku, nafsu akan menjadi tersiksa. Siksaan bagi nafsu. Nafsunya menjadi kering, nafsunya menjadi kurus sebab gak ono panganane blas, mau dimakan wis kedisian lilah, mutah nafsunya. Mau diuntal karo nafsune, mujadae mau dirangkul karo nafsunya. Dadak kula panjang lilah, nafsunya mutah, dak kok bermakan, akhirnya menjadi azabun nafs. Nafsu akhirnya tersiksa. Menjadi kering, menjadi kurus, akhirnya nafsu bisa dikuasai oleh akal dan hati manusia. Sebab elek utawa mboten menungso tergantung nafsu ini. Elek nafsu ini nguasani, ya menungso ini kalah. Ya enggak, nafsu podo-podo ini jeruni hati. Mulane kula panjenengan tukaran niku krana nafsune sing nguasani ati. Ana uang dinyek kancane bales krana nafsune nguasani ati. Kalau nafsunya kering, lah, lopo aku bales wis jarno wis. Kabeh iku kehendak ya Allah. Lho, orang tuh akan menang karena nafsunya kering. Tapi lek nafsune lemu, luar biasa. Wong nafsune lemu iku mboten tergantung wonge are. Masih wonge kuru kadang-kadang nafsune luwih gedhe timbang sing lemu-lemu. Malah sing lemu-lemu iso sabar, sing kuru-kuru malah gak iso sabar. Kadang-kadang wong wedok niku lemah dibanding karo wong lanang, tapi kadang-kadang nafsune lemuan wong wedok sebab gampang-gampang tukaran, gampang-gampang memprovokasi. Yo ana kalane kadang-kadang wong wedok nafsunya sudah ditundukkan, malah wong wedok jadi penasehat sang suaminya, sehingga kadang-kadang ibu yang solihah, mar'atus solihah, ibu-ibu yang solihah adalah ibu yang senantiasa bisa menundukkan hawa nafsunya sehingga berimbas kepada keluarga dan suaminya. Hadirin yang saya muliakan, monggo kita perhatikan dengan itu. Jadi kullu fi'lin yaf'aluhu bil ittida, hada kula jenengan ngetapno lilabila. Ya Allah, luar biasa. Itu adalah azabun nafs. Itu adalah siksaan bagi nafsu sehingga manusia ini akan menjadi selamat. Bil ibtida'i fahuwa azabun nafs. Jadi semuanya itu adalah azab bagi nafsu manusia. Kula jenengan terus pundi? Hadirin wal hadirat. Sebab urip ana donya niki nggih loro, niki loro badene niki. Kalau ndak dilek karo nafsune, wah akhire njulon-njulon tambah. Iya sudah seperti itu, yo nafsu panjenengan iki malah muta-muta. Lah lek nafsune muta wong kudu dadi sabar. Wis sudah jelas itu. Mulane apik eleke menungso, sabar utawa gak sabari menungso, iku tergantung lemu kurune nafsu wis. Dengge wong kadung nuruti nafsu, mboten peduli wong tua, mboten peduli ibu, gak peduli bapak. Wah berani kok iku. Aja maneh karo wong tuane gak wani. Gusti Allah sing yang menciptakan saja dilawan kali kula njenengan. Aja maneh karo kancane gak wani. Aja maneh karo ibuke sing ngetokno wani. Aja maneh karo bapake yang memberikan pangupa jiwa dengan keringat yang menetes di bumi ini. Kula panjenengan gak wani. Wong Gusti Allah sing uripno mawon ditentang kali kula njenengan. Sing nentang ya nafsu sing di jero ni ati niki. Lah ya apa nentang? Aku njenengan diperintah nentang. Diparingi akeh lali, diparingi titik Gusti Allah dipaidu. Ini jenenge wong nentang. Lu panjang ini dipangan kali nafsu. Jadi nafsu lek lemu berarti wong elek. Masih aku kalungan serban. Masih aku ngaji kitab Al-Hikam. Masih aku santri ini akeh. Tapi lek nafsu ini lemu, ini ada pamri. Ura lillah, ura billah. Tidak di rasul, di rasul, di rasul, di rasul. Akhirnya dia itu dimakan oleh nafsunya. Yuk terus no, terus no. Santrimu tambah akeh. Kamu harus macak begini, kamu harus begini. Nanti ujung-ujungnya adalah kehormatan yang dia cari. Krono gak lila, itu menjangan nafsu. Mulanya kayak nafsu kalau panjang wis tunduk, nggih hadirin Mbak Kado. Kalau panjang ini akan menjadi orang yang sabar. Apa mana urip ana ing akhir-akhir zaman ini hadirin Mbak Kado, nggih. Sopo sing gak sabar di akhir zaman? Oh, dimakan oleh nafsu. Sembarang kayak ini repot nyambut gawe golek panganan 10.000 20.000 abote nemen direwangi nyambut gawe nyupir sedina sewengi oleh 20.000 kaya ngono gak sembahyang gak mujadah ditinggal semua mung 20.000 sing becak direwangi becak gak ono pekerjaan maneh becak ono momotan luru ninggalno salat ninggalno pengajian ninggalno mujadah wah panganani nafsu kamu dunyamu dipangan akhiratmu kamu akan menjadi celaka. Tapi lek sabar hadirin wal hadirat dengan ketenangan jiwa ya rezeki sing ngatur Allah. Diuji akeh aku ya syukur. Diuji titik aku pun ya syukur. Malah tak tambahi sabar ono ngersanipun Allah. Lek ono wong iso sabar, Allah akan memberi hitungan yang tidak bisa dihitung manusia. Kabeh ibadah ono balesane ono hitungan. Tapi lek wong sabar mboten, Pak. Mboten enten hitungane. Ono uang ibadah sedekah 10 kali. Bisa 70. Bisa 1000. Panjenengan salat nang Masjidil Haram 100.000 dibandingkan masjid lain. Tapi lek sabar mboten, Iki dijawabkan wonten surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Dadi sak temene lek ana wong sing atine niki iso ngalahno nafsune. Fa huwa azabun nafs lan kronilah bila sehingga nafsune niki dadi tersiksa. Karena tersiksa sehingga nafsunya tidak bisa mempengaruhi jiwa orang itu. Ngadepi perkara sing berat tetap dia tenang ngerti lek Gusti Allah sing nyiptakno. Senden ana ngersani Gusti Allah. Dikala diuji nikmat, diuji besar, dia ngerti lek kabeh ku titipan sehingga dia senden ana ngersane pun Allah. Gak rumangsa gedhe tetap sebagai kawula lek ana wong kaya ngono. Sesungguhnya wong-wong sing iso ngalahno nafsune sehingga cukul kesabaran ana ing jero ati ngadepi apa krasa lek iku mung Gusti Allah. Nol merasa tidak memiliki apa-apa sehingga dia senantiasa baik. Sing disebut as-sabirun golongane wong sing sabar-sabar kalau wau iku wong sing senantiasa mandeng wong liya iku apik. Jadi sing diarani sabar lho ngeten. Jenengan nyambut gawe hari ini bangkrut. Bangkrut ten jenengan iku sing panjang-panjang dudu eleke. Bangkrut. Oh iki lho sing terbaik dari Allah. Aku diuji ekonomi iki koyo ngene. Inilah yang terbaik. Karena apapun ujian Allah ini sesuai dengan kemampuan yang diberikan. Inilah yang terbaik. Isik ngepek api itu. Ngaji dikontrasi karo kancane. Lopo kon ngaji ngono-ngono, atine ya Allah, iki ujianku melalui si dia. Alhamdulillah, hikmai akeh. Aku kuat apa enggak? Bismillah panjang paringi kuat kula ya Allah, tetep mujahadah, tetep ngaji ya Allah sampai mati kula ya Allah. Tu panjenengan, alhamdulillah, aku diuji karo Allah berarti aku dicintai karo Gusti Allah. Lho sik delok apike to. Dipun fitnah karo koncone, fitnah kalau langsung diwalid dadi hikmah. Alhamdulillah, ya opo ati kula mboten kuat ya Allah. Kula difitnah tukang santet, kula begini, kula difitnah begini. Atine akhir kersa, ya Allah panjenengan paling kuat. Sedaya niku enten hikmah ya Allah. Sebab para nabi ujiane tambah gede. Para nabi ujiane sangat berat, tapi beliau sabar sing diambil mung hikmah itu. Panjenengan paling kula ya Allah kekuatan. Dene wong sing sabar. Karena apapun menungso ku gak iso tetep ana ngersani Gusti Allah. Contoh. Kula niki gak ada sesuatu. Terus ate direbut karo wong. Mbo wis direbut ya apa? Wong nyeluk pemerintah setempat dan lain-lain. Tetep lek gak diizini Gusti Allah gak iso. Lho, wong sing sabar iku mboten delok itu-itu semua. Gak delok wonge, gak delok pejabate, langsung didelok hikmah. Ya Allah. Apapun lek boten panjenengan kendaki tetep semua tidak ada artinya. Akhirnya mung senden nang Gusti Allah terserah manungsa. Atine sadar sumindih ana ngersanipun Allah. Ya iku wong sing sabar. Ibu-ibu gimana? Bapak-bapak. Duit-duit ilang. Ngersula ya ilang, gak ngersula ya ilang. Ya Allah, niki yang terbaik. Binjing ono akhirat dadi rezeki kula Gusti, tapi kula mboten kuat panjenengan ganteni. Lha mboten lho, iku jenis sabar. Lah lek ono wong sing kaya ngono, innama yuwaffas sabiruna. Kaya ngoten iku ajruhum. Diparingi pahala. Diganti karo Gusti Allah. Boten sesuai dengan hitungan sewu, boten. Bi ghairi hisab. Gusti Allah maringi wong iku tanpa batas, gak kena diitung. Sabar. Yes. Ayo. Urip siji, kuncine sabar. Kawabeh duwe musuh, wong sabar sing gak duwe musuh. Semua nabi sabar. Semua wali sabar. Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf sabar luar biasa. Romo Yai Hamid radhiyallahu anhu Pasuruan yo sabar. poro wali adalah sabar. Mengapa? Karena nafsune wis ditekuk, sudah dikalahkan, karena sudah manut tidakin karena manut teng Gusti Allah, sehingga nafsu kalau fahuwa azabun nafs, kabeh kalau wau dadi siksane nafsu, sehingga mengalami apa-apa nafsu sing duduk dadi pandangane tapi sing dipandang Gusti Allah. Panjenengan diuji, ojo delok nafsune, lek delok nafsu mesti mutap sapa kuwi. Ya Ibu-ibu. Lah yo aku wis gak salah, aku wis ngalah. Kok aku iki diuji, kok aku dilokno. Lek jenengan delok nafsu mesti kepengin bales. Kalahno nafsu. Delok nang mandeng nang Allah. Ya Allah, sedaya ujian sing sadar, sing iling kudu ngalah. Ngoten lho. Ya Allah, alhamdulillah. Panjan paringi kula sadar. Sampun niki kula trimo Gusti. Panjan dadosaken kula tiyang ingkang sae. Balekno sedaya niki enten saeni. Nabi-nabi pian diuji. Nabi-nabi pian diuber mau dibunuh. Kula mek dilokno kancane tok. Kula mung difitnah ngaten mawon. Kula mek dingaten mawon. Kok kula mboten kuat panjenengan paringi kuat ya Allah. Lek ono wong kaya ngono ajruhum bi ghairi hisab, Gusti Allah balas tanpa batas. Sabar. Bukan jenang, terus bundi. Hadirin wal hadirat. Urip pisan niku kudu sabar. Harus sabar. Ini kenyataan hadirin wal hadirat. Ibadah apapun haji. Tanya Pak Haji Ghazali, ini yang dengan saya, dengan Bu Haji. Di sana itu tempatmu mustajabah kabeh, donga dikabulno kabeh. Wabeh diparingaken ganjaran luar biasa. Tapi Gusti Allah tidak pernah bersama orang yang haji. Gak ono Gusti Allah bersama orang yang haji. Wong alim, ilmune akeh, Allah tidak pernah bersama orang yang alim. Gak pernah. Orang sukses, gak tambah. Allah tidak pernah bersama sukses. Melarat, Allah tidak pernah bersama orang melarat. Tapi ayat Al-Quran satu mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah hanya bersama orang yang sabar. Gak ada. Jadi wong ibadah Allah dicelno sampe Gusti Allah. Aku gak pernah bersama orang tak deloki, ikhlas mung gak. Ngoten to. Tapi lek ana wong sabar, Allah langsung bersama orang yang sabar. Saking sabare dadak ngucap, "Ya Allah, tolonglah saya." Sakolo disambut karo Gusti Allah. Wong wis bersama orang sabar kok itu. Wong sabar dadak nyebut Allahumma ya wahidu ya kat. Sakolo Gusti Allah nyambut, "Apa hambaku? Apa kowe kok nyebut-nyebut aku? Ono apa kowe kok maca selawat marang kekasihku?" Sakolo disambut ya Allah. Asal sabar. Lan jenengan mujadae gak mandi, nanti gak sabar. Dungane gak dikabul, nanti gak sabar. Orang sabar lu dungane mandi karena bersama Allah langsung. Wong innallaha ma'as sabirin, Gusti Allah bersama orang yang sabar. Diuji titik ngersula Gusti Allah nguripne wis gak ketok. Ambekan mlebu metu gak tahu ditarik pajak wis ilang nikmati Allah. Gara-gara hanya karena kerugian yang sedikit. Gimana aku lanjutkan sebagai manusia iso sabar, iso mensyukuri nikmat. Mulanya orang sabar itu langsung dicap karo Gusti Allah. Aku bersama orang-orang yang sabar. Lek ono wong sabar dicaci maki, ono wong sabar dimungsui. Man azali walian faqad azantu bil harbi. Jangan tanya, wong sabar adalah bersama aku. Yang bersama aku adalah waliku. Sopo sing nyacat waliku? Sopo sing nyek waliku? Waliku tetap sabar gak tau balas, tapi aku yang menyatakan perang dengan orang-orang itu. Man azali walian faqad azantuhu bil harb. Podho karo nyatakno perang marang aku. Hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah. Inilah hadirin wal hadirat. Ayo belajar kali kulo sabar. Belajar, belajar. Sabar kuncine nol. Maksudnya nol aja rumangsa apa-apa. sing sugih aja rumangsa sugih, sing melarat aja rumangsa melarat, sing gagah aja rumangsa gagah, sing alim aja rumangsa alim, rumangsa aku lahir gak gawa apa-apa, urip ini adalah ujian, lek aku diuji enak ya krana wajibe urip diuji, lek aku diuji melarat diuji gak enak, ya iku wajibe urip krana aku diuji. Sebab ujian ana loro, ya ana ujian enak, ya ana ujian gak enak. Ujian enak ambek gak enak padha ae, sebetulnya sukses, sukses iku benjing enten di akhirat, karena ad-dunya mazru'atul akhirah, dunia iku gene sawah, mazru'ah sawah. Lan panene ana akhirat. Mulane lek panjenengan sukses ana dunia itu bukan sukses, tapi itu adalah mazru'ah sawah, tanduran ujian. Mulane wajan aja rumangsa bener ana dunia niki. Ya cok rumangsa sukses. Aku sak joki dirakat saiki aku iso ngamal awake dhewe. Aku ampuh rezekiku akeh teko dhewe. Awas lek rumangsa sukses dijabut karo Gusti Allah. Iku dudu sukses itu ujian. Mulane cok bangga dengan pemberian di dunia. Bangga oleh ati kula panjang diparingi sabar kali Gusti Allah. Tapi ngoten ku nafsu niku nggih pakan maisyu nafsi. Panganan ini, nafsu kadang-kadang bisa ikut panjenengan. Oleh ngunu, singgul ngono pengajian, nafsu ini nafsu. Jadi nafsu ini kalau nggak matur tenggulom jenengan, bareng ngunu ngono pengajian itu, akhirnya nafsu ini neng teng atin jenengan kalau matur. Apa sih diomong no karo nafsu kalau wau? Aisyun nafsi, panganan ini nafsu. Bareng ngunu ngono pengajian, oh ikut sing bener ku wong sabar. Sebab wong sabar itu bersama Allah. Lek wis bersama Allah, wongku kekasih Gusti Allah. Lek wis kekasih Allah, besok wongku dagingi wutuh ana kuburan. Lho sing mati-mati sing dagingi wutuh ku wong sabar. Masih bodoh gak iso ngaji tapi sabar karena bersama Allah wutuh direksa dagingi. Masih jenengan kula apal Al-Qur'an nek malah kula panjang gak lila gak bila. Awas fahuwa aisyun nafsiku panganane nafsu lek koyo ngoten iku. Ini hadirin. Jadi kalau panjang itu cuma sing api ojo rumongso api, sing elek ojo rumongso elek. Wes balik no kabi rumongso elek, tapi hati ini ku nol no. Ya Allah aku rumongso elek krono dituntun karo Gusti Allah ngerti lo maksudnya. Di nol no mana? Aku iso nangis, nangis itu so balik no. Aku iso nangis itu so aku yo krono ditolong Gusti Allah. Kak rumongso tuh kawai dewi. Lho akhirnya panjan dua pendapat nafsu teko nang ati. Enak iya dadi wong sabar iku. Ah lek ngono aku dadi wong sabar iku wong kuwana. Lek ngono aku tak jaluk Gusti Allah. Ya Allah, kula sampean paringi iso sabar. Awas. Aisyun nafsi. Donga jenengan iku panganane nafsu. Sebab lek ana wong jaluk sabar iku padha karo jaluk diuji karo Gusti Allah. Jangan meni sukses, oh wong iki njaluk sabar, tundhan suksese, cek ru aku sabar apa enggak, ayo terus pinti jenengan. Jangan meni kula haji wasta, krono njaluk sabar, diangkat karo Gusti Allah. Ayo sabar apa duit jenengan. Lha apa sing njaluk? Lek iki kula njaluk kula panjang dasare nafsu, dasare cek enak, dasare cek koyo didhawuhkan guanjane cek aku, itu masih aisyun nafs, panganan nafsu. Lan ono dongane wis aja njaluk ya Allah terserah jenengan panjenengan ten kuat panjang paringi kekuatan kula mek ngoten to lho. Nek ono wong njaluk sabar berarti njaluk diuji ngoten lho. Mulane para wali-wali sing muka safan niku lek ono wong teko ngono diparing roh bae ujane gedhe mesti diplek-plek gegere sing sabar ya nak sing sabar ya le karena wali kok dikek ilmu kesapa muka safa roh lek ate ono ujian lah panjang malah gak dikek ngono malah njaluk sabar padha karo njaluk diuji lho. Ayo diuji mawon, kula ndak ayo dikoreksi. Ayo ditoto ati kula panjenengan. Bener apa mboten, salah napa mboten ayo ditoto niku. Kula panjenengan gak sukses susah kanan dikte Gusti Allah niku napa? Ku enak wong dadi wong sabar ku dadi kekasih Allah. Tak jaluk sabar, oh awas lek gak kuat. Dadi kufur kok lek diuji gak kuat malah ngersula. Jari kowe kok biyen jaluk sabar tak turuti malah ngersula awas iku. Jaluk oh diparingi kekuatan mawon. Ya Allah panjenengan kuataken kula Gusti, perkara sabar mboten sabar iku urusane Gusti. Allah. Monggo kita perhatikan itu tadi pokok lek gak lila bila wahua aisyun nafsi kuwabe panganan nafsu. Tapi lek kelepanjang dungo sak dungo dadak lila bila nol, jadi rumongso nol kalau mau, nol ku gak rumongso apa-apa jari lah, sing tak jaga nomu Gusti Allah tok titik. Kon kok mujadah sampean bu, masih mujadah aku ngelakoni perintah aku gak jaga nomu jadah, sing tak jaga nomu siji Gusti Allah, itu sing bener. Hati-hati mengapa waktu itu waktu mujadah mempengolek gak mujadah gak mau gak isu beres gak mujadah nih rumongso jaga nomu jadah, awas fahuwa aisyun nafs perasaan kulon jenan yoiku panganani nafsu kulon panjat disasar no karo nafsu wokok kalian jaga no sa'liani Allah mungkusti Allah tak sendiri jaga no karena afdolu zikri la ilaha illallah sa'utomotomoni iling marang Gusti Allah nyadari kano pangeran namung Gusti Allah hayo ditoto hati kulon jenan mesisan mati gawa iman gawa tauhid gini kata niki nah kulon panjat sendiri delok niku rugi, untung, enak, gak enak, enggak mesti ya, wong kabeh ciptaan jenengan delok mesti terambang-ambing ngaten. Delengen siji Allah. Allah, Allahu Akbar, hanya Allah. Lah mujadai nglakoni perintah Allah, kan aku ditolong Allah, gak oleh ninggalno mujada. Karena mujada adalah al-mujahadatu miftahul hidayah. Mujada sing panjang wojo itu kuncinya hidayah. Lek tanpa niku gak ono kunci maneh hidayah. Kudu mujadah, lembaran tak iso sekali duduk dua kali. Niku kuncine iso dadi nol, dadi sabar. Tapi lek jenengan jaga nemu mujadah, aku tak mujadah cek dadi wong sabar. Fahuwa aisun nafs, iku kabeh ngono panganane nafsu. Terurune mujadah mumpeng tambah sombong, tambah takabur, tambah rumongso api. Hancurlah orang itu karena semuanya menjadi makanane nafsu. Terus budi hadirin wal hadirat. Keadaan kula jenengan sedaya. Ayolah kita perhatikan. Jangan-jangan sak ini sak unu. Mujahadah sak mini ya sak munu. Ibadah lungo haji. Sekian itu dengan biaya yang mahal. Jangan-jangan kabe iku dadi. Wallahi mung panganani nafsu. Ngelemokno nafsu ni dewi-dewi. Mung ketoke abek. Ketoke ustadi. Keto ikiyai ini gak ru paling lemu nafsu ini awas hadirin wal hadirat sing dibelok karo Gusti Allah jerone duduk ngomong kula niki duduk goblok kula duduk klambi kula duduk kula maca niki tetep sing dipandeng jerone nafsumu lemu apa kuru tergantung mulane kula panjang ojo delok kula walaupun kula sakjane sampean roh lek nafsu kula lemu delok nae omong kula manasno pikir manasno ati napa mboten ngajak perpecahan napa mboten omong-omong iku ngajak damai ngajak hikmah napa mboten lek ngajak fitnah berarti lemu nafsune walaupun niki saben dina muter tasbih saben dina poso lan tirakat iku tetep aisyun nafs panganane nafsu mulane gak kenek delone delok apa sing diucapno undur maqol wala tandur mangkola delok apa ucapane ojo delok wong sing ngucap masih sing ngucap niki kula panjang anggap sing ngaji tetep gak kenek dinut sebab ucapane krono didorong karo nafsu sing lemu aisyun nafsu sebab nafsu ini sering memberi makan diberi makanan kula wau hadirin mari ojo nganti kula panjang tertipu dengan pandangan lahir masih kula ngaji gak oleh tertipu kula sampan rasa akan teng dodo ati kula jenengan manfaat apa mboten jenengan sing sing rasakno jenengan di sini dijak berbuat kepada Allah apa dijak berbuat yang lain jenengan yang bisa merasakan. Ya Allah, berilah kami ya Allah, berilah ya Allah manfaat ilmu-ilmu ini. Hadirin monggo, kula merasa ilmu ini mboten manfaat kangge kula piyambak hadirin. Kula merasa sangat jauh, jenengan kula tibu, ngumpul ngaji aduh-aduh tak giring nang nang nafsu mboten roh kula jenengan. Ya Allah, terus pun ditanggung jawab kula binjing mboten kersan pun Allah SWT. Dusone akeh keduke ngaji tapi jenengan tak giring nandi panjang karo nggih maem belum nggih kula duduk kiai kula yo duduk ustaz gak tau ngaji mulane akeh fitnahe kabeh padha ngontras akeh sing ngecam panjenengan kula duduk kiai ngono sewu muga-muga mawon Hadirin, Mbak Yai tetap jangkung kula panjang sedaya. Ya maaf, maaf sekali lagi. Maaf panjane kula dudu wong pinter, dudu katong ngaji katong pondok. Ngapunten hadirin. Ya maaf, muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga dalam pengajian di gedung ini iso ngerubah hati kula jenengan sedaya. Ya tapi ya sepakat hadirin. Kalau wis wani berbuat, wani menyampaikan ilmu, ya kudu wani bertanggung jawab hadirin. Ya mungkin besok lek ono akhirat berbondong-bondong panjenengan dadak ciloko. Ojo golek mbayaki kula mawon sampean golek. Sampean doaken teng kula kula mawon sing nanggung. Kula mawon sing nanggung, pokok sampean selamat kabeh. Ojo nganti sampean gak selamat, sampean kudu selamat. Keluarga kula, anak-anak kula kudu selamat. Kula mawon sing nanggung. Karena kula berani berbuat begini, ya bertanggung jawab. Ya ngadi. Angapunten. Dudu ustaz, dudu kiai kok wani ngaji, tanggung jawab kula hadirin. Monggo kita mujadah. Nyuwun wonten kersanipun Allah Subhanahu wa masih wong elek sing ngaji muga-muga disaut kali Gusti ada zaman didadekno manfaat kali Allah Subhanahu wa taala. Manfaat kangge perjuangan. Maaf jenengan ojo ngereken kula. Ojo menghormati kula. Kula wong elek, kula dudu ustaz, dudu kiai. Ajak kula goroi. Kula gak tau ngaji, gak tau mondok. Sungguh saya itu kula goroi jenengan. Gak kena tindut. Wis ojo manteng kula. Ojo percaya kula kadene. Jangan percaya saya. Saman ku tak tipu lho. Tapi saya bertanggung jawab insyaallah. Nah, kalau memang terpaksa ada apa-apa, butuh saya tuntut bayai, kula mawon yang tuntut. Sepenting sampean selamat. Bahagia dunia akhirat. Jadi wong apik lahir batin dan sinten. Monggo kita mujadah. Sing boten hafal derekno ya sayyidi ya Rasulullah. Di rumah sama ngojo ya sayyidi ya Rasulullah. Nek saged dua minggu sekali ojo tinggal mujadah, ojo tinggal ngaji di gedung. Teko kabeh dijak keluargae. Mbok menawa masih elek-elek ngene dadi pupuk. Iso nuntun jenengan dadi wong apik muga-muga. Nek monggo hadir-hadir. Muga-muga kita nol ayo mengaji dengan nol. Jagakne Gusti Allah mung lilah. Jangan sampai mujadah kita menjadi aisyun nafsi. Panganan nafsu. Monggo, monggo sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Niat karena Allah ditata lillah billah. Monggo gak mampu apa-apa. Rumangsa mboten saged napa-napa hadirin wal hadirat. Sing mboten hafal ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah sampai akhir hadirin hadirat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita hadiahkan kepada keluarga Bapak Hari dan Bapak Sucipto dan yang amal tanah ini, maaf hadirin. Sekali lagi dasar wong elek. Tujuan kula diparingi tanah niki kangge wakil dia, tapi malah dadi fitnah. Sungguh niki sajane kula sing diparingi Mas Anwar tanah niki. Kula serahkan wakil dia. Sampeyan tanya wong duduk Mas Anwar. Mas Anwar maringi kula, kula serahkan teng wakil dia. Tapi dasar wong ngelek dadi fitnah malah dadi perpecahan di dinding. Saking ngelek kula. Urip kula mboten manfaat. Muka-muka diampuni kata Allah SWT. Terutama sing amal apa diri dari kata Allah SWT. Semua pengusaha yang adil di perjuangan ini, muka-muka dijangkung kali beliau Allah SWT zaman. Secepatnya diberi maju lahir batin ya hadir-hadir. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajid ya wajid ya wajid.

Allah. Watama manikmatika ya Allah. Watama ma'rifatika ya Allah. Watama mahabbatika ya Allah. Watama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khata bihi ilmuka wa zawu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, hadirin wa hadirat, saya tahu kita yang hadir ini orang yang kurang semua, wong sing butuh. Saya tahu yang hadir di sini adalah maaf orang miskin semua, hadir. Selain miskin, wong elek-elek kabeh ngerti kula, terutama kula ngukur awak kula dhewe. Saya nyadari sing teko kene ku wong butuh kabeh, hadir. Ayo menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Sing iso ngrubah nasib ku mung Gusti Allah, hadir. Sing iso ngrubah keadaan kula panjenengan sing kekurangan iki yo Gusti Allah. Ora iso selain Allah, gak iso. Mung Gusti Allah sing iso. Monggo sowan dumateng Kanjeng Nabi. Muga-muga dipun diring kali Rasulullah. Disowan ono kersanipun Allah. Sehingga pulang dari pengajian ini semua beres permasalahan kula njenengan hadirin. Tapi ya tadi syaratnya kudu sabar dulu. Kudu nol dhisik, kudu merasa nol. Lek gak ngono aisu nafs iku pakanane nafsu. Air mata ini tipuan dadi pakanane nafsu. Ujata kula panjat dadi pakanane nafsu. Duduk malah nunduk nol nafsu, tambah ngelemok nol nafsu lho panjat hadirin. Monggo sowan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh teng Gusti Allah hadir. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruha wa drikni. Wa kudulam tuwa bata wa rubbini. Wa laisali ya sayyidi siwaka. Wa iddaruta kudu saksonalika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruha wa drikni. Fakut dolam tuha bata wa rubbini. Wa laizali ya sayyidi siwaka. Wa intaruta kundu sakson alika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruha wa drikni. Fakut dolam tuha bata wa rubbini. Walaizali ya sayyidi siwaka. Kainta ruta kundus aksonalika. Hadirin, le ono umatnya butuh. Sing paling prihatin ku Kanjeng Nabi. Hadir. Mulanya le kalau panjang ngalami butuh, yo sing ngake sambat dengan Rasulullah. Iku sing sanggup mensyafaati kula. Monggo hadirin. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamu. Alaika rabbi di bi'idhnillah. Wa ilayati bidadro. Usilati lil khadratil alia. Ya ayyuhal ghawthu salamu. Alaika rabbi di bi'idhnillah. Wa addurillah ya sayyidi bidadro. Usilati lil khadratil alia. Ya ayyuhal ghawthu salamu. Alaika rabbini bi'idhnillah. Wadurillah ya sayyidi bidadro. Usilati lil khadratil alia. Ya syafi'al khalqi habiballahi. Salatuhu alaika ma'salami. Dholat wa dholat hilati bi bagdati. Khutbiati ya sayyidi wal umbati. ya syafi al-khalqi habiballahi sholatu alaika ma'asalami zolat wa zolat khilati fi baldati khudbiyati ya syaiti wal umati ya syafi al-khalqi habiballahi sholatu alaika ma'asalami zolat wa zolat khilati fi baldati khudbiyati ya syaiti wal umati. Hadirin, saat lo panjang tidak ya Sayyid ya Rasulullah rumongso nol, langsung disambut kali Rasulullah hadirin. Tapi lek gak rumongso nol, aisu nafsi panganan nafsu sing disambut hadirin. Monggo rumongso gak mampu apa-apa. Ya Sayyid ya Rasulullah. Ya Sayyid ya Rasulullah. Ya Sayyid ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Monggo rumangsa apik ya Sayyidi ya Rasulullah ono intipe neraka. Ono di jerone neraka kula nyatakaken dosa. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana sholli salam ala Muhammadin syafil umam wal ali wa jalil adama musri bil wahidiyati bil adami. Ya Rabbana ufiri ya sirif tahwah dina korib alibainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafil umami wal ali wa jalil anama musri bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufiri ya sirif tahwah dina korib alibainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafil umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wakidiyati li rabbila. Ya Rabbana fir ya sirif tahwa korib alib Allahumma fir. Ya Allah maafi hati ibu jah. Allahumma barik maafi hati ibu jah. Allah mabari maafi hati Allah mabari kfimak maafi hati Allah mabari maafi hati bujat Allah mabari kfimak lakta. Maaf ya Tuhan. Allahumma barik fi ma afiatil bujat istighraq al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqis wa bijahi jahidin wa bibarakat wa a'wadihi wa syairi awlaika. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma bihaqis wa bijahi jahidin wa bibarakat wa a'wadihi wa syairi awliyaika. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. dunia. Allahumma bihaqqi ismika adam wa bijahi sayyidina wa bibarakati wa a'wadihi wa sa'iri awliyaika. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dunia. Balik jami ala alami. Tidak ada hata wajal tidak siram balik. Balik jami ala alami. Tidak ada hata wajal. Balik jami ala alami. Tidak ada hata wajal tidak siram balik. Fa ida kala kulishan kotir. Wa bili jabati jatir. Fa ida kala kulishan kotir. Wa bili jabati jatir. Faida kala kulisan kodir wa bijab. Fafiru ila Allah. Fafiru ila Allah. Fafiru ila Allah. Fafiru ila Allah. Fafiru ila Allah. Fafiru ila Allah. Wa kul jal haqqu wa jatuh. Idal batin, wakul jahal hakku aja. Idal batin lakad, wakul jahal hakku. Idal batin lakad aja hukku al-fatihah. Hadirin, dua hadirat. Ya hati-hati ya. Hidup tinggal sedikit hadirat-hadirat. Sebentar lagi kita akan pulang kepada Allah SWT. Termasuk saudara kita yang biasa derek ngaji mingguan, sambut dipanggil dari Gusti Allah. Ibu dah lama, ya, dipun panggil. Tahu-tahu sakit, sekarang sudah meninggal. Gak kumpul kalau gitu. Hati-hati, awas semua perbuatan gulu fi'lin kalau mau. Ojo nganti tadi panganan nafsu. Nanti kita menyesal hati-hati. Bujada tapi ojo didelno, meningkat tapi ojo didelno, hanya satu Gusti Allah titik sekarang Allah titik liane tidak ada Allah, tapi semua harus dilakukan karena itu alat selawatnya ditingkatkan, tapi didelno Gusti Allah gak didelno selawatnya. Bujada ditingkatkan tapi Allah duduk bujadai terus sampai mati kan. Tolong yang tidak hadir beritahu ilmu ini. Banyak pengamal yang kesasar nanti ini gara-gara begini, termasuk diri saya sendiri, umat masyarakat dan umat Islam semuanya. Ya, tolong nanti diperhatikan sekali lagi untuk ibu dalama yang sudah wafat, yang termasuk ngaji ini moga-moga di sepuro kali Gusti Allah diampuni, karena apapun dia termasuk jamaah kita dari ngaji atau dari bujada, termasuk diri kita masing-masing, muka-muka diparingi kuat kali Allah SWT, khususnya ibu dalama Nabi Barokatul Khusyadah Zaman wa bi syafaat Rasul SAW. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup sekian segala kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf kalau ngaji ini begini, ya maaf. Ya sekali lagi kalau nyun aku kemampetan, muka-muka esok ketemu dua minggu yang akan datang keluarganya hadirin ngaji buat negeri ini. Sungguh ini adalah penggemblengan rohani. Ya kebetulan ya saya yang begini ini yang diperintah untuk melakukan ini ya. Tapi apapun muka-muka manfaat keluarga, saudara, mumpung turun mati, ayo di Elmoni, ngono ing gedung ini. Ini dua minggu sekali, dua minggu yang akan datang di Jatir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa bina Rasul sallallahu alaihi wasallam syafaat tarbiyah. Wa bina Rasul zaman anadha wal barakal karma wal afwa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.